Kita lanjutkan 6 hadis-hadis yang berkaitan dengan doa dan zikir sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidzati wa masaha bihi majasadahu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengambil tempat tidurnya, maka beliau meniup pada kedua tangannya dan membaca mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat berikutnya sebutkan dengan qul huwallahu ahad juga. Wa masaha bihima jasadahu, dan beliau mengusap dengan kedua tangannya tersebut tubuhnya. Dalam hadis kedua akan disebutkan bagaimana cara mengusapnya dan dari mana dimulai. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Bukhari Muslim yang lainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersiap-siap menuju tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua tangannya. Ini yang pertama. Pertama, mengumpulkan kedua tangan. Begini. Summa nafasa fihima, kemudian meniup dan pada kedua tangannya. Faqara'a fihima, kemudian beliau membaca pada kedua tangannya. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Naam. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Naam. Kemudian yang ketiga. Naam. Yang keempat. Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya. Naam, dari tubuhnya semampu beliau. Semampu apa yang beliau usap, diusap di bagian tubuhnya. Naam, kelima. Yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi. Beliau di dalam mengusap seluruh tubuhnya ini. Naam, mengusap dengan kedua tangannya, memulai usapannya kepada kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya dulu diusap. Naam, wa wajhihi, kemudian wajahnya. Naam. Wa ma aqbala min jasadi, kemudian bagian depan tubuhnya. Terus ke bawah. Naam. Sampai kaki. Ya, dari bagian sampai kaki diusap. Naam. Wa yaf'alu dzalika 3 marratin. Kemudian beliau melakukan hal itu 3 kali. Naam, ini. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama mengumpulkan kedua tangan, kemudian meniup, langsung meniup. Bukan baca dulu ya, meniup dulu. Naam. Ya, kemudian baru membaca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Naam, kemudian mengusapkan seluruh tubuhnya yang dimulai dengan kepala, kemudian wajah, kemudian bagian depan tubuhnya dari atas sampai kaki, kemudian bagian belakang. Naam, beliau melakukan hal ini 3 kali. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaihi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, ahli bahasa, an-nafsu nafas, wa nafasa meludah, meniup, ay nafkhun latifun bilarikin. Kata ahli bahasa, nafas itu adalah meniup dengan tiupan yang lembut tanpa ada ludah. Nah, sebagian ulama mengatakan meniup dengan tiupan yang lembut dengan ludah yang ringan. Nah, itu nafas. Nah, iya. Ini salah satu zikir yang dibaca sebelum tidur. Di dalam bacaan ini terdapat permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya qul a'udzu birabbil falaq, perlindungan dari gelapnya malam. Nah, iya. Yang terakhir. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Tsumma intaji 'ala shikkika al-ayman wa qul: Na'am. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik." رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم sampai di situ doanya. فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. Dari sahabat Ba'al Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu wahai Barra, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah engkau sebagaimana wudu'mu mau salat. Nah, ini wudu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu sebelum tidur. Walaupun dalam keadaan junub, walaupun wudu ini tidak bisa mengangkat hadas junubnya, tapi ini adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di atas wudu, seperti sholat wudu, seperti sholat wudu mau salam. Nah, summa taji ala shikkika al-ayman. Kemudian berbaringlah di atas belahan badan sebelah kanan, lambung kanan. Nah, banyak disebutan hikmah. Di antaranya, nah, ahlul hikmah mengatakan tidur dengan di atas lambung kanan lebih cepat untuk bangun, karena hati enam tergantung, kata mereka. Kata ahlul hikmah posisinya lain dengan tidur di atas lambung sebelah kiri, akan mengakibatkan tidur yang lelap. Tenang ya, secara tiba kenapa bisa terlelap begitu, karena posisi hati tadi. Nah, kalau tidur di samping lambung sebelah enam kiri, maka hati enam berbaring, enggak tergantung. Enam lain kalau tidur di sebelah lambung sebelah kanan. Nah, ini kata al-hikmah dan atiba. Nah, karena itu Rasulullah SAW memerintahkan Bara ibn Azib, berbaringlah di atas lambungmu sebelah kanan. Nah, iya. Ya, kecuali orang yang bermasalah bagian tubuh sebelah kanannya sakit. Nah, kecuali orang yang bermasalah bagian lambung kanannya sakit. Nah, maka yang seperti ini, nah, maka kembali kepada yang paling rohah, yang paling enak baginya. Wakulan, kemudian bacalah doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaiki, Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Naam. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waljatu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, karena sebagai ragbah, kesukaan dan kecintaan untuk mendapatkan pahalamu. Wa rahbatan, dan sebagai rasa takut dari iqabmu dan siksamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Nah, seperti a'udzu minka. Nah, ya. A'udzu bika minka. Nah, ya. Baik. Amantu bikitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa binabika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Di sini tidak disebut rasul, wa wabi rasulika, karena rasul, kalau dikatakan rasul itu mengandung dua kemungkinan. Bisa rasul tersebut utusan dari Allah ini, bisa berupa manusia atau bisa berupa malaikat, termasuk rasul utusan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan nabika, membimbing kalimat nabika, jelas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasulullah, fa'in mitta, kalau engkau meninggal di malam itu dengan sebab engkau telah membaca doa ini, mitta alal fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah, di atas keimanan. Nah, waj'alhunna akhira ma taqul, dan engkau jadikan doa ini sebagai akhir doa yang engkau baca di malam itu. Ini berarti apa? Bimbingan Rasulullah SAW membaca doa ini, doa yang paling akhir kita baca. Kalau adil banyak tadi. Subhanallah, tasbih 33, 6 tahmid 33, takbir 34. Kemudian 6 bismika Allahumma bismika bismi bismika rabbi wada'tu nafsi, bismika Allahumma ahya wa amut, langsung bismika rabbi wada'tu nafsi. Terus dibaca. Terus baca ayat kursi. Ya. Terus yang terakhir kali ini baca ini. Nanti pun ada baca doa-doa yang lainnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Rawah Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersiap-siap menuju tempat tidurnya, nah, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Nah, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami. Wa saqana, dan yang telah memberi minum kepada kami. Wa kafana, dan yang telah memberikan kecukupan kebutuhan kepada kami. Wa awana, dan telah mengembalikan kami ke tempat kami. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya, betapa banyak dari orang-orang yang tidak memiliki yang zat yang mencukupinya dan tidak memiliki tempat kembali. Rawah Muslim, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi ثم يقول اللهم كني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وهذا وقال حديث حسن وهو رواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقول ثلاث مرات. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beliau tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Kemudian baru beliau berdoa. Allahumma kini adabak yawma tabasu ibadak, ya Allah, peliharalah diriku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Di dalam riwayat Abu Dawud dan riwayat Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini 3 kali. Allahumma kini azabak yawma tab'ats ibadak. Allahumma kini azabak yawma tab'ats ibadak. Allahumma kini azabak yawma tab'ats ibadak. Nah, ini hadis-hadis yang tersisa apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari bab-bab tidur, dari zikir-zikir yang berkaitan dengan zikir tidur, di antaranya hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis Aisyah yang pertama yaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat tidurnya, beliau mengumpulkan kedua tangannya, enam, kemudian meniup pada kedua tangannya. Enam, wan nafsu huwa nafakh ma'arikin yasir. Meniup di sini adalah meniup dengan tiupan yang lembut yang bersamaan dengan ludah yang ringan. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan kedua tangannya, dan dimulai dari bagian kepala, kemudian wajah dan bagian depan, enam jasadnya, tubuhnya, sebanyak 3 kali. Maka selayaknya bagi seseorang apabila hendak tidur untuk melakukan hal ini dan meniup pada kedua tangannya yang telah terkumpul dan membaca 6 surat-surat yang tadi, 6 sebanyak 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, wajahnya, dadanya, perutnya, kemudian kedua pahanya, kedua betisnya, dan seru apa yang 6 dia sanggup untuk mengusap dari seluruh tubuhnya. Nah, ini kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi mengusap kepalanya dulu, kemudian wajah, dada, perut, kedua paha, kedua betis, dan seluruh tubuhnya dari apa yang dia sanggup untuk menyentuhnya, mengusapnya. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dilakukan sebelum tidur. Nah, adapun hadis Bara ibn Azib telah lewat sarahnya di dalam bab yakin, tawakal dan yakin. Karena termasuk dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nam ketika tidur menyerahkan diri kepada Allah, Allahumma samdu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Man amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Naam. Hadis Bara Ibnu Azib. Kemudian ada pun hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila siap-siap menuju tempat tidurnya, beliau berucap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muwiya. Yahmadullah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Kalau seandainya tidak ada Allah yang memudahkan bagimu untuk makan dan minum ini, engkau tidak akan mampu untuk makan, engkau tidak mampu untuk minum. Enam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala enam firmankan di dalam Al-Qur'an. Enam, apa ra'aitum ma tahrusun? Bagaimana pendapat kalian apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Apakah kami yang menanamnya, apakah engkau yang kalian yang menanamnya, apakah kami yang menanam? Law nasya'u la ja'alnahu taman fadhatum tabakkahun. Kalau seandainya kami kehendaki, bisa kami akan jadikan tanam apa yang kau tanam tersebut menjadi hutaman, tanaman yang kering, kemudian kalian akan tercengang melihatnya. Nah, ya. Demikian juga tentang air. Apa raitumul ma'al ladzi tashrabun? Bagaimana pendapat kalian dengan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun? Nah, apakah kami yang menurunkan dari awan, apakah engkau yang menurunkan? Nah, law nasya'u ja'alnahu jajan falau la tashkun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan jadikan air tersebut menjadi asin yang sungguh kalian tidak akan bisa meminumnya kalau seandainya kalian tidak bersyukur. Maka fatahmadullaha alladhi at'amaka wa saqaka. Hendaklah engkau memuji Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadamu. Naam, dan yang telah memberikan kecukupan kepadamu dan yang telah menjadikan tempat kembalimu kepadanya. Naam. kafana yakni yassara lana al-umura wa kafana al-mu'na, yaitu Allah yang telah memberikan kemudahan segala urusan kepada kita dan telah memberikan kecukupan kepada kita, mu'na. Wa awana ija'ala lana ma'wa, Allah jadikan kepada kita tempat tinggal kita. Allah berikan kemampuan kita untuk memiliki tempat tinggal. Nawilah yang kita kembali kepadanya, rumah. Naam. Faka min insani la kafiya lahu wala mu'wiya aw wala mu'wi wala ma'wa wala mu'wiya fayanbaghi laka idza ataita majaka an taqul hadza dzikr. Maka selayaknya bagi engkau untuk apabila hendak tidur untuk membaca dan bersyukur kepada Allah, membaca kalimat ini: alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana nam wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lahu. Nam. Kemudian yang terakhir, hadis Hudzaifah dan hadis Hafsah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah enam pipi yang sebelah kanannya, kemudian berdoa: Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadah. Semuanya ini termasuk zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya selayaknya bagi setiap orang untuk menghafalnya, untuk membacanya. Naam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naam mengucapkannya, zikir-zikir ini. Naam, ya. Kemudian belum disebutkan atau tidak disebutkan di sini ayat kursi. Naam. Ya, tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain dari Imam An-Nawawi rahimahullah, membaca ayat kursi. Naam, ya, sebelum tidur. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sudah kita lewati juga penyebutannya. Naam. Ya, kalaupun kita naam lelah sekali, ngantuk sekali, ya minimal membaca naam bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur. Jangan sampai apa? Naam, lupa dari berdoa ketika tidur, supaya mendapatkan rohah dan tenang, dan naam hilang lelahnya, capeknya, dan supaya mendapatkan manfaat dari manfaat-manfaat tidur, dan juga seperti agar tidur kita di atas zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala lam. Nam, dihafal besok. Nam, yang paling penting doa. Nam, hadis Bara ibn Azib yang telah kita lewati ini harus hafal doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nam, ya, doa terakhir dari tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika.